نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtarat. Pada pertemuan pertama kita telah sampai tentang isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan masuk pada Al-Faslu As-Sani, fasal yang kedua. Al-Ismu bin Nadanau'ihi, isim ditinjau dari jenisnya. Kita akan mengetahui bagaimana nanti isim ditinjau dari jenisnya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu ismun mudzakkarun dan ismun muannasun. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan tanda untuk laki-laki. Ismun muannasun, isim muannas yang menunjukkan kata untuk perempuan, wanita. Kita bahas satu persatu. Yang A, kita bahas poin pertama dari isim ditinjau dari jenis. Ismun mudzakkarun, isim mudzakkar. Misalnya Muhammadun, Muhammad. Muhammad sebuah isim, tanda isimnya adalah tanwin. Muhammad kita golongkan sebagai isim mudzakkar karena dia menunjukkan laki-laki. Kemudian tilmidzun, tilmidzun seorang murid laki-laki. Tilmidzun isim mudzakkar karena dia menunjukkan laki-laki. Usfurun, usfurun burung yang kecil, seekor burung yang kecil, menunjukkan kata untuk laki-laki. Setelah kita mengetahui definisi takrif tentang isim muzakkar beserta contohnya, sekarang kita masuk bahwa isim muzakkar terbagi dua, yaitu yang pertama ismun muzakkarun hakikiyun, isim mudzakkar yang hakiki. Hakiki adalah yang sebenarnya, tidak palsu. Jadi menunjukkan kata yang menunjukkan untuk laki-laki dan dipergunakan untuk manusia dan hewan atau hewan. Jadi hakiki, asli, asli menunjukkan laki-laki. Bisa untuk manusia atau untuk hewan. Sebagaimana misal di atas. Misal di atas, Muhammad menunjukkan manusia, tilmidun menunjukkan manusia, usfurun menunjukkan hewan. Ini contoh-contoh ini dinamakan dengan ismun muzakkarun hakikiyun. Yang kedua, isim muzakkar menjadi dibagi menjadi dua. Yang kedua yaitu ismun muzakkarun majaziyun, isim muzakkar yang majazi, sifatnya majaz, tidak hakiki, tidak sebenarnya, tetapi dia menunjukkan kata untuk laki-laki, jenisnya laki-laki, tetapi bukan hakiki, bukan yang sebenarnya, bukan menunjukkan manusia atau hewan. Contohnya di sini, kitabun, kitabun sebuah buku. Kitabun benda, bukan manusia, bukan pula hewan. Tetapi dia menunjukkan kata laki-laki. kata berjenis laki-laki. Komarun, komar, apa komar? Bulan. Kemudian saifun, pedang. Babun, pintu. Semuanya ini menunjukkan kata laki-laki. Taib, yang kedua, isim ditinjau dari jenisnya, pembagian kedua, yaitu ismun mu'annasun, isim kata yang menunjukkan untuk perempuan, jenisnya wanita. Apa contoh dari isim mu'annasun? Contohnya, contoh dari isim mu'annas, contohnya Hindun. Hindun, orang yang punya nama Hindun, pasti kita katakan dia berjenis kelamin wanita, Hindun, nama orang. Ukhtun, ukhtun, saudara perempuan. Imra'atun, imra'atun, seorang wanita. Fatatun, fatatun, pemudi. Kalau pemudanya fata, kalau pemudinya fatatun. Ummun, ummun, i, ibu. Makanya sering kita jumpai, kita dengar istilah ummi. Ummi diambil dari kata ummun, seorang ibu, menunjukkan kata perempuan. Sebagaimana isim muzakkar terbagi dua, yaitu muzakkar hakiki dan muzakkar majazi, begitu juga dengan isim mu'annas. Dia pun terbagi dua. Yang pertama, ismun mu'annasun hakiki, sama. Hakiki, isim mu'annas yang hakiki, yang sebenarnya, menunjukkan manusia atau hewan, seperti misal di atas. Hindun, ukhtun, imra'atun, fatatun, contoh-contoh dari isim mu'annas yang hakiki. Kemudian, ismun mu'annasun majaziyun, isim mu'annas yang majazi, sifatnya konotasi, tidak sebenarnya. Apa misal-misalnya? Saburatun misalkan. Saburatun, papan tulis. Suratun, gambar. Kurratun, bola. Sohra'u, padang pasir yang luas, padang pasir. Sohra. Itulah beberapa contoh dari isim mu'annas yang majazi, konotasi, tidak sebenarnya. Dari pembahasan di atas, dapat kita ambil suatu faedah bahwa isim jikalau ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki dengan kata muzakkar, atau yang menunjukkan perempuan, yaitu mu'annas. Kesemuanya ini harus kita bedakan, dan untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang isim muzakkar dan isim mu'annas, berikut ini disebutkan tanda-tanda keistimewaan isim mu'annas. Dia mempunyai ciri khusus yang nantinya kalau kita ketahui tanda-tanda ini, diharapkan kita dapat membedakan bahwa ini isim mu'annas untuk perempuan, bahwa yang ini isim muzakkar untuk yang laki-laki. Poin yang pertama, nomor satu, bahwa dari tanda-tanda isim mu'annas antara lain menerima tak marbutoh selain nama laki-laki. Tak marbutoh adalah tak yang tulisannya bulat. Jikalau ditulis bulat, tidak terbuka, tidak panjang. Selain nama laki-laki. Jadi kalau nanti ada nama laki-laki diakhiri dengan tak marbutoh, bukan isim mu'annas. Jadi nomor satu, bahwa isim jika dia menerima tak marbutoh, tak yang bulat, maka kita katakan isim mu'annas. Contohnya apa? Fatimatu, Fatimatu, Fatimah, nama orang, Fatimah, nama untuk seorang wanita. Fatimah diakhiri dengan tak marbutoh, tak yang bulat. Bisa dilihat di sana, Fatimatu, tak yang bulat, dan dia menunjukkan wanita, Fatimah. Mindodatun, sebuah meja. Mindodatun, meja. Diakhiri dengan tak yang bulat, tak marbutoh, maka kita katakan isim mu'annas. Muslimatun, seorang muslimah, wanita yang muslimah. Jamilatun, wanita yang cantik. Imro'atun, seorang wanita. Inilah contoh dari isim-isim mu'annas yang menerima tak marbutoh. Adapun tanda kedua dari isim mu'annas yang membedakan dengan isim mudzakkar, yaitu nama wanita. Kalau sebuah isim menunjukkan nama itu digunakan kebanyakannya untuk wanita, maka kita namakan nama tersebut untuk wanita. Atau dengan kata lain, isim mu'annas. Misalkan apa? Bintun, anak perempuan. Zainab, nama yang sering dipakai dan digunakan untuk perempuan. Hindun. Contoh lain apa? Maryam, Maryamu. Dalam Al-Quran, surat ke-19, tercantum namanya surat Maryam. Maryam adalah nama yang digunakan untuk wanita. Tanda yang ketiga dari isim-isim yang mu'annas. Tanda yang ketiga, apabila isim mu'annas itu menunjukkan sifat kewanitaan, misalnya murdi'un adalah orang yang menyusui. Hamilun, orang yang hamil, maka kita katakan dia isim mu'annas. Karena sifat-sifat kewanitaan ini tidak mungkin dimiliki oleh laki-laki. Sehingga kalau kita katakan orang yang hamil, maka pasti dia perempuan. Begitu juga dengan murdi'un, orang yang menyusui, maka dia adalah perempuan. Contoh sifat lain yang khusus buat wanita adalah haidun, wanita yang haid. Haidun hanya dialami, atau haid hanya dialami oleh wanita, tidak dengan laki-laki. Sehingga contoh-contoh ini menunjukkan bahwa dia adalah isim mu'annas karena sifat yang melekat pada wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Tanda isim mu'annas yang keempat, setelah kita melalui 3 poin di atas, yaitu menerima tak marbuto, nama wanita, kemudian sifat kewanitaan, maka yang keempat, tanda-tanda bahwa dia isim mu'annas, apabila merupakan anggota badan tetapi yang double, yang sifatnya dua. Misalnya apa? Udunun, telinga. Telinga ada dua. Kemudian khaddun, kedua pipi, khaddun pipi, ada dua. Ainun, mata pun ada dua. Rijlun, kaki. Yadun, tangan. Semua anggota badan ini terdapat dua dalam tubuh kita, dan dia dihukumi dengan mu'annas. Kita katakan udunun, telinga, maka dia hukumnya mu'annas, sifat untuk wanita. Jadi kita katakan isim mu'annas, isim yang menunjukkan untuk wanita. Yadun, dua tangan. Kita katakan dia isim mu'annas karena menunjukkan anggota badan double. Jadi nanti kalau kita dapati dalam tubuh kita ini ada dua anggota badan yang double, maka kita namakan isim mu'annas. Tanda yang kelima dari tanda-tanda isim mu'annas, yaitu ikut wazan fa'la. Kalau mu'annasnya ikut wazan fa'la dan mudzakarnya ikut wazan fa'lanu, maka kita katakan sebagai isim mu'annas. Apa contohnya? Jau'a menunjukkan sifat, yaitu yang lapar. jau'a wazannya atau timbangannya adalah fa'la. Fa'la. Jim sebagai fa, fa fi'ilnya. Wau sebagai ain fi'ilnya. Ainnya disukun, wau pun disukun. Fa-nya di fathah, jimnya pun di fathah. Karena jim adalah fa fi'il, wau adalah ain fi'il. Lam fi'ilnya ditempati oleh ain. Jadi jau'a, fa'la, sama susunannya. Sama susunannya. Jadi kita katakan jau'a adalah isim mu'annas. Yang haus, yang lapar. Yang lapar, bukan haus. Yang lapar. Adapun selanjutnya atsha, atsha, atsha ini baru bermaknanya yang haus, yang haus, yang haus. Kemudian kasla, kasla yang malas. Semua contoh di sini yaitu jau'a, kemudian atsha dan kasla, kalau dibuat isim mudzakkar itu timbangannya adalah fa'lanu. Jau'a, bagaimana? Jau'anu. Kalau kita ikutkan fa'lanu, maka dia menjadi jau'anu. Atsha, ikut fa'lanu. Bagaimana mudzakarnya? Maka kita ikutkan fa'lanu menjadi atshanu. Kasla, kita ikutkan fa'lanu menjadi kaslanu. Demikian contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang keenam, keistimewaan ataupun tanda yang membedakan isim mu'annas dengan yang lainnya, dengan isim mudzakkar, yaitu dia ikut wazan fu'la. Kalau yang nomor lima itu fa'la, tapi yang nomor enam fu'la. Beda dhammah dan fathah. Yang nomor lima fa'nya itu di fathah, yang nomor enam fa'nya di dhammah. Fu'la. Yang mudzakarnya ikut wazan af'alu. Yang mudzakarnya ikut wazan af'alu. Contohnya di sini pengarang kitab Mukhtarat memberikan contoh ukhra. Ukhra ikut wazan fu'la. Yang lain kubra. Kubra yang besar. Kubra isim mu'annas. Mengapa dikatakan isim mu'annas? Karena ikut wazan fu'la. Sugro. Sugro kita katakan isim mu'annas. Kenapa isim mu'annas? Karena ikut wazan fu'la. Ulya. Ulya. Kemudian dunya. Ukhra yang lain. Kubra yang besar. Sugro yang kecil. Ulya yang tinggi. Dunya yang dekat. Rendah. Mudzakarnya dari contoh-contoh ini wazannya af'alu. Menjadi akhoru, akbaru, asgoru, a'la, dan adna. Itu isim mudzakarnya. Kemudian contoh selanjutnya atau sifat yang membedakan isim mu'annas dengan isim mudzakar, bahwa isim mu'annas mempunyai tanda ikut wazan fa'la'u. Di sini penulis kitab Mukhtarat memberikan banyak timbangan-timbangan wazan. Jadi wazan itu artinya timbangan, timbangan asal. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama bahwa timbangan dalam bahasa Arab ikut fa'ala. Ikut fa'ala. Jadi wazan dalam bahasa Arab patokannya adalah fa'ala. Tanda yang ketujuh yaitu ikut wazan fa'la'u. Fa'la'u. Yang mudzakarnya adalah af'alu. Contohnya apa? Hamra'u. Fa'la'u. Sama. Safra'u. Fa'la'u. Umya'u. Fa'la'u. Hamra yang merah. Safra yang kuning. Umya yang buta. Kemudian tanda yang terakhir dari isim-isim yang mu'annas, yaitu beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Untuk mengetahui bagaimana kita katakan bahwa isim yang tidak punya tanda mu'annas ini kok kita katakan isim mu'annas, kita lihat dari penggunaan orang-orang Arab. Kita dengar dari percakapan orang-orang yang berbahasa Arab, yaitu orang-orang Arab. Karena bahasa Arab ini diturunkan di negeri Arab, sehingga kita harus melihat dan mencontoh percakapan yang mereka lakukan, yang mereka bicarakan. Seperti contoh-contoh di sini, Jahannam, Narun, Jahannam, nama sebuah neraka, kemudian Narun, api, Ardun, bumi, Syamsun, matahari, Bi'run, sumur, Rihun, angin, Darun, rumah, Ka'sun, gelas. Semua isim-isim di sini kita katakan sebagai isim mu'annas. Mana tanda mu'annas ya? Dia tidak mempunyai tanda mu'annas. Dia tidak ada ta' marbutohnya. Kemudian bukan pula nama wanita, bukan pula sifat kewanitaan, bukan pula anggota badan, atau ikut wazan fa'la, atau fu'la, atau fa'la, tapi dia keistimewaan tersendiri, kekhususan tersendiri, yang kita ketahui dari penggunaan bahasa Arab, baik itu dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sering kita dapati kata-kata ini, dihukumi, dikatakan sebagai isim yang mu'annas. Misalkan saja dalam ayat Al-Quran, Allah firman, Idza syamsu kuwirat, dan matahari, kuwirat dengan fiilnya menggunakan ta'nis, menunjukkan bahwa Syamsun isim yang mu'annas. Catatan, kita lihat catatan yang A, ada isim yang mempunyai tanda mu'annas namun tetap mudzakkar. Nah, ini luar biasa, tidak beda dengan yang lain. Kalau kita lihat secara tulisan, dia ada tanda-tanda mu'annas, tetapi tidak dikatakan mu'annas, namun tetap mudzakkar. Apa misalnya atau contohnya? Contohnya Muawiyatu, Muawiyah. Kalau kita lihat Muawiyah tulisannya ada ta' marbutohnya, tetapi dia tidak kita katakan isim mu'annas, namun isim yang mudzakkar karena menunjukkan nama untuk laki-laki, bukan perempuan. Hamzatu, Hamzah, nama laki-laki juga. Talha, nama untuk laki-laki. Walaupun ketiga nama ini diakhiri dengan tak yang bulat atau tak marbutoh, tetapi tidak bisa kita katakan nama-nama ini sebagai isim yang mu'annas, tetap sebagai isim yang mudzakkar. Yang B, catatan yang kedua yang perlu kita perhatikan, ada isim yang digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Nah, jadi hukumnya dia punya dua hukum. Bisa dipakai buat mudzakkar, menunjukkan laki-laki, atau mu'annas, untuk perempuan. Jadi dia bisa dua. Bisa kita hukumi sebagai mudzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki, atau isim yang mu'annas, menunjukkan perempuan. Apa saja contoh-contoh dari isim atau kata-kata yang bisa dihukumi mudzakkar dan mu'annas? Yang pertama, Tariqun. Tariqun artinya jalan. Sabilun, sabilun sama. Bagaimana dalam ayat? Kul hazihi sabili. Menggunakan hazihi. Menunjukkan sabili bisa mu'annas, bisa pula mudzakkar. Kemudian sikinun, sikinun pisau. Silahun, silahun senjata. Unukun leher. Sukun pasar, suk. Ibtun, ibtun, ketiak. Samaun, langit. Inilah isim-isim yang mempunyai dua hukum. Bisa kita katakan dia sebagai isim mudzakkar atau kita katakan dia sebagai isim muannas. Dua-duanya boleh. Baik, kita lanjutkan pada fasal yang ketiga. Fasal yang kedua sudah kita lewati. Isim ditinjau dari jenisnya dibagi dua. Isim yang menunjukkan laki-laki, jenisnya laki-laki, yaitu ismun mudzakkarun, dan isim yang jenisnya wanita, perempuan, ismun muannasun. Dan juga bagaimana contoh-contohnya dan perinciannya dari kedua isim tersebut. Sekarang kita memasuki fasal yang ketiga, al-faslu as-salisu. Fasal yang ketiga, al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya. Bilangannya yang kita garis bawahi adalah bilangannya. Pembahasan-pembahasannya lalu kita masih berkecimpung dalam masalah isim, belum menyinggung fi'il. Fi'il sudah hanya berkaitan yang tiga waktu tersebut. Adapun pada pembahasan ini dan berikutnya kita akan mendalami isim lebih jauh. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya sudah kita bahas. Isim ditinjau dari jenisnya baru saja. Kemudian sekarang kita akan menginjak dan memasuki pembahasan al-ismu bin nadhuri ila adadihi. Isim ditinjau dari bilangannya. Isim menurut bilangannya terbagi menjadi tiga, yaitu mufradun, mufrad, musannan, musanna, jam'un, jama'. Apa ketiga istilah ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mufradun, atau di sini ditulis al-ismu al-mufradu, isim yang mufrad. Ialah setiap isim yang menunjukkan arti satu. Jadi bilangannya satu, isim, kata, dan menunjukkan satu saja. Bilangannya, jumlahnya, satu. Tidak dua, tidak tiga, atau lebih. Tapi menunjukkan arti satu. Apa contohnya? Kitabun. Kitabun, sebuah kitab, satu kitab. Kolamun, sebuah pena. Pulpen, satu pulpen, satu dia, tidak dua. Contoh lain apa? Muhammadun, Muhammad, satu orang Muhammad, tidak dua, tidak tiga. Rajulun, seorang laki-laki, menunjukkan isim yang mufrad. Yang kedua, al-ismu al-musanna, isim musanna, ialah setiap isim yang menunjukkan arti dua. Kalau mufrad itu satu, musanna itu dua. Mufrad bilangannya satu, musanna bilangannya dua, menunjukkan arti dua. Contohnya apa? Kitabani, dua kitab. Muhammadani, dua Muhammad. Isim musanna terbagi dua, yaitu al-ismul musanna al-hakiki, isim musanna yang hakiki. Apa maksud dari isim musanna yang hakiki? Isim musanna yang hakiki adalah isim musanna yang sebenarnya. Artinya apa? Dapat dibuat dari isim mufradnya. Dapat dibuat dari isim mufradnya, dari isim satunya. Misalkan apa? Misalkan kitabun. Kitabun itu mufrad, satu. Kalau kita buat musanna, dia bisa. bisa dibuat musanna artinya, yaitu menjadi kitabani. Maka kata-kata kitabani kita katakan isim musanna hakiki, karena dibuat dari mufradnya, dari bilangan asalnya, yaitu yang satu. Misalkan Muhammadun, contoh lain Muhammadun. Muhammadun mufrad menunjukkan bilangan yang satu. Tetapi kita buat musanna untuk menjadi dua, kita ingin berkata ada dua Muhammad, maka kita buat Muhammadani. Muhammadani isim musanna karena dapat dibuat dari mufradnya. Kemudian pembagian yang kedua dari isim musanna, bahwa isim musanna yang kedua adalah ismul musanna al mulhaq, isim musanna yang mulhaq. Apa artinya isim musanna al mulhaq? Yaitu isim yang tidak ada mufradnya. Artinya ismul musanna al mulhaq tidak dibuat dari mufradnya, tidak ada kata tunggalnya, tidak ada bilangan satunya, jadi tidak ada asalnya, itu tidak ada. Tiba-tiba dia datang dalam bentuk musanna, langsung dua, menunjukkan dua. Tidak ada isim yang satunya, menunjukkan satu, tidak ada. Tetapi karena dia tidak bisa dibuat dari isim mufrad, tetapi maknanya, artinya menunjukkan dua orang, menunjukkan bilangan dua. Apa saja contoh dari isim musanna yang mulhaq? Contohnya kila, keduanya, maknanya musanna dua. Kilta, keduanya juga. Isnani, yang dua. Isnatani dan sintani. Semua contoh-contoh ini dari isim musanna mulhaq tidak ada mufradnya. Misalkan kila, kita katakan mufradnya kilun, kemudian dimusanakan menjadi kila. Tidak, salah. Karena kila tiba-tiba saja, sering kita jumpai, langsung bentuknya menunjukkan musanna dua, tidak ada isim mufradnya. Adapun penggunaan dari kila dan kilta, kalau kila itu digunakan untuk yang muzakkar, untuk yang laki-laki. Kalau kilta digunakan untuk yang mu'annas. Dan kedua-duanya, yaitu kila dan kilta, harus bersambung dengan kata yang lain. Baik bersambung dengan isim ataupun dengan yang lain. Dan kebanyakan bersambungnya dengan domir. Domir itu kata ganti. Nanti kita akan bahas secara rinci pada babnya tersendiri. Misalkan penulis membuat contoh. Ja'a ar-rajulani kilahuma. Setelah datang dua orang laki-laki semuanya. Nah, keduanya. Telah datang dua orang laki-laki keduanya. Kila isim musanna mulhaq, bersambung dengan domir, yaitu huma. Digunakan untuk yang mudakar, rojulani, rojulani mudakar, tidak ada tanda mu'annas. Ja'at almar'atani kiltahuma, telah datang dua orang wanita keduanya. Keduanya benar-benar telah datang. Kilta isim musanna mulhaq, tidak bisa dibuat dari mufradnya, tidak ada. Kilta bersambung dengan domir, yaitu huma, dan digunakan untuk mu'annas, yaitu almar'atani, dua orang perempuan. Maka digunakannya bukan kila, tapi memakai kilta. Tidak memakai kila, tapi memakai kilta. Karena mar'atani mu'annas dan kilta mu'annas, cocok. Jadi kita katakan, ja'at almar'atani kiltahuma, telah datang dua orang wanita. Benar-benar keduanya telah datang. Baik para pendengar sekalian, setelah kita mengetahui definisi dari isim musanna, yaitu pembagiannya menjadi dua, isim musanna hakiki dan isim musanna mulhaq, maka sekarang kita akan masuk dan mempelajari bagaimana cara membuat isim musanna. Tentunya ini dikhususkan untuk musanna yang hakiki, karena namanya musanna hakiki dia bisa dibuat dari mufradnya. Kalau musanna mulhaq tidak ada mufradnya. Bagaimana cara membuat isim musanna kalau kita sudah tahu mufradnya? Yaitu yang pertama dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi caranya, kalau sudah kita tahu, kita kenal misalkan sebuah kata ini isim mufrad, maka dan kita ingin membuat isim mufrad itu jadi dua, kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Jadi kita tambahkan pada akhir isim mufrad dua huruf alif nun atau ya nun. Kemudian harokat nun selalu kasroh. Harokat nun selalu kasroh di baris bawah, tidak di fathah, tidak di doma. Nunnya saja yang dikasroh. Harokat nun pasti selalu kasroh. Sedangkan huruf sebelumnya, yaitu alif atau ya, harokatnya fathah. Jadi di fathah, di baris atas. Untuk lebih jelas mengetahui dan mengenal kaidah ini, kita pelajari contoh-contoh berikut ini. Muhandisun. Muhandisun, seorang insinyur. Muhandis artinya insinyur. Muhandisun mufrad. Mufrad dia menunjukkan tunggal, bilangan satu. Kemudian kita tambahkan alif nun atau ya nun, karena kita ingin mengatakan ada dua orang insinyur. Kalau kita katakan muhandis saja, artinya seorang insinyur. Tapi kita ingin katakan dua orang insinyur, bagaimana cara membuatnya? Kita rubah ke musanna. Kita tambahkan alif nun atau ya nun. Maka apa jadinya? Menjadi muhandis. Disani, muhandisani. Dilihat kata-kata muhandisani, huruf nun, nun yang terakhir di kasroh. Karena kalau musanna huruf harokat nun yang akhir, yang nun tambahan di kasroh, dan harokat huruf yang sebelum alif atau ya selalu di fathah, menjadi muhandisani. Sinnya di fathah karena dia terletak sebelum alif. Nunnya di kasrah karena dia akhir nun, alif nun, maka nunnya selalu di kasrah. Ini dengan tambahan alif dan nun. Bagaimana kalau kita ingin merubahnya dengan menambahkan ya dan nun? Kita buang saja alifnya, diganti ya, maka menjadi muhandisaini. Muhandisaini, dua orang insinyur. Apa bedanya muhandisani dengan muhandisaini? Kita akan ketahui perbedaan ini, yaitu perbedaan alif dan ya, bagaimana penggunaannya pada babnya tersendiri. Nanti akan kita ketahui secara panjang lebar pada babul i'rab, bab i'rab. Di sana kita akan ketahui apa beda dari muhandisani dengan muhandisaini. Yang terpenting saat ini kita mengetahui dan menghafal bagaimana cara merubah isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, menjadi musanna, menunjukkan dua. yaitu dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Contoh kedua, madrasatun, sekolah. Kita tambahkan alif nun atau ya nun menjadi madrasatani atau madrasataini. Contoh yang lain, kolamun, mufrad, satu pulpen. Kita ingin buat dua pulpen. Kolamani atau kolamaini. Contoh yang lain, cara membuat isim musanna, masjidun, sebuah masjid. Kita tambahkan alif dan nun atau ya nun pada akhirnya menjadi masjidani atau masjidaini. Rajulun, seorang laki-laki. Kita ingin katakan dua orang laki-laki. Kita tambahkan alif nun atau ya nun di akhirnya menjadi rajulani atau rajulaini. Demikian bisa dikiaskan atau dibuat, dicoba sendiri isim-isim mufrad. Kita latihan bagaimana cara membuat musanna. Caranya yang pertama kita ambil, kita cari isim yang mufrad, kemudian kita tambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim tersebut. Dan harokat nun yang akhir selalu di kasrah, sedangkan harokat huruf yang terletak sebelum alif atau ya selalu di fathah. Begitulah kaidah tata cara dalam membuat isim menjadi musanna. Kita dapat latih diri kita sendiri dengan mengambil isim-isim mufrad, kemudian kita rubah menjadi isim musanna. Penjelasan-penjelasan di atas, yaitu tentang cara isim membuat isim musanna, adalah pada isim-isim yang sifatnya sahih. Artinya bukan isim maksur, bukan isim mankus, bukan pula isim mamdud. Bagaimana kalau kita ingin membuat isim maksur menjadi musanna, misalkan fata, bagaimana cara membuat musannanya? Atau isim mankus, misalkan da'i, bagaimana cara membuat musannanya? Kita bahas berikut ini pada catatan. Jika berupa isim mankus, maka ya-nya harus dihidupkan dulu. Artinya dihidupkan, ditegakkan. Contohnya ad-da'i. Ad-da'i isim mankus, karena diakhiri ya lazimah dan huruf sebelum ya berharokat kasrah. Setelah kita ketahui ad-da'i, maka kita tambahkan pada akhir ya alif dan nun menjadi ad-da'iyani. Ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Jadi ya-nya hidup. Kalau pada kata-kata ad-da'i, ya-nya tidak berharokat, tapi ketika dibuat musanna dia berharokat. Ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Da'in, ketika nakiroh tidak ada alnya, kita buat musanna menjadi da'iyani atau da'iyaini. Da'in, da'iyani atau da'iyaini. Hadin, hadiyani atau hadiyaini. Contoh yang lain, al-qadi dari isim mankus. Al-qadi isim mankus dirubah ke musanna menjadi al-qadiyani, al-qadiyaini. Demikian seterusnya dapat kita latih pada contoh-contoh isim mankus yang lain yang telah disebutkan di muka.